Jadi dalam kehidupanku bersyukur aku mengenalmu. Kau datang saat ku sedang gundah, saat hidupku tak tentu arah. Bahagianya aku memilikimu. Inilah saat terbaik. Mendekatlah kepada